Dan lihat sedikit kekuranganku. Jangan pernah kau paksakan cinta. Jangan pernah kau siakan rasa. Ku percaya kamu kan bisa jalan. Hanya membuat kau kan keliru bagiku. Kau kan tahu pentingnya ku saat kau.